Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa uraian tentang ikhlas yang telah kita pelajari mulai nampak banyaknya kesalahan seseorang dalam memahami keikhlasan itu sendiri. Kata ikhlas ini pintu yang setiap orang akan tertarik terhadapnya. Sebab kita mendengar keikhlasan itu dalam kelompok manapun, bahkan dalam agama apapun. Ini kata ikhlas ini. Dalam agama apapun akan diajak, mari kita ikhlas. Saya tulus ikhlas ini. Dalam pekerjaan apapun, ada ajakan ke situ. Sementara kalau kita lihat, ternyata inti ajaran Islam, mukhlisina lahuddin hunafa. Ini menjelaskan ajaran ikhlas yang paling mendasar. Coba untuk perhatikan satu. Betul-betul, sungguh-sungguh, saya akan mencelakakan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya, illa kecuali, ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hamba engkau ya Allah, di antara mereka, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Kita bisa mengambil kesimpulan apa di sini? Bahwa semua ajakan iblis, perdayaan iblis, itu akan roboh, runtuh, sirna, di hadapan keikhlasan. Jelas? Iya. Yeah. Tapi kenapa justru banyak pengikut iblis menyeru kepada keikhlasan? Jelas-jelas penyembah selain Allah, penyembah berhala, penyembah dunia. Berbagai pelanggaran-pelanggaran tetapi tetap keluar, mari kita ikhlas. Saya ikhlas di sini. Ini tulus ikhlas ini. Kenapa? Karena kesalahan dalam memahami hakikat ikhlas itu. Keikhlasan yang sebenarnya adalah keikhlasan yang mampu menyelamatkan hamba dari segala perdayaan syaitan. Coba lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dengan apa Allah selamatkan dari bujuk rayu, dari godaan-godaan? Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya'. Kata Allah, demikianlah kami selamatkan dia dari kejahatan dan dari berbagai perbuatan keji. Yang semakin hebat ajakannya, semakin luar biasa. Tapi Allah selamatkan. Kenapa? Allah jelaskan sebabnya. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami, al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Terus ketika seseorang terjerumus dan terjerumus, terjatuh dan terjatuh, kemudian masih mengajak kepada keikhlasan, kita ikhlas ini, itu menunjukkan rusak paham dia dalam keikhlasan. Syaitan jerumuskan dia dalam keadaan dia tidak menyadari semakin terjerumus. Sebab dia menganggap paham dia tentang keikhlasan benar, padahal ternyata salah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Ingat poin yang sangat penting tentang kesempurnaan ikhlas, tentang dua makna niat atau tiga kesempurnaan ikhlas disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya, tiga uraian tadi, antum pernah dengar pembahasannya? Ini menentukan pembahasan selanjutnya. Saya mengarah kepada penekanan apa ini sebentar. Bahwa kesempurnaan niat, keikhlasan, ketika kita meniatkan ibadah itu, kemudian lillah kepada Allah karena Allah dalam berbagai uraiannya, kemudian selanjutnya diniatkan, dimaksudkan karena ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah sempurna niat. Niat dalam makna yang pertama membedakan ibadah kita dengan adat kebiasaan yang tidak dimaksudkan sudah. Niat dalam makna yang kedua membedakan ibadah kita dengan ibadah kepada selain Allah dalam berbagai bentuk kesyirikan. Ibadahnya orang-orang yang riya. Serta yang ketiga, ibadahnya orang-orang yang mengharapkan dengan ibadahnya dunia dalam berbagai bentuknya. Dan niat dalam makna yang ketiga, membedakan ibadah kita dengan ibadahnya siapa? Orang bodoh? Orang taklid? Ahli bidah. Tidak akan bisa memunculkan niat dalam makna yang ketiga itu. Dan disitulah sempurna niat. Antum pernah dengar pembahasan ini? Saya tanya ikhwah, supaya lihat penekanannya sebentar. Kalau pernah saya tidak terlalu tekankan lagi. Iya. Saya akan mengarah kepada penekanan yang lain. Dalam pembahasan ikhlas, 1001 pembahasan tentang ikhlas. Kita baru membahas sebahagian kecil dari pembahasan. Keikhlasan itu keajaiban yang tiada tandingannya dalam Islam. Al-ikhwah rahimakumullah. Termasuk uraian keikhlasan itu, iya. Uraian-uraian keikhlasan itu ketika keikhlasan itu diurai, maka akan nampak dalam sikap seseorang. Bagaimana dalam dakwah? Iya. Gimana dia dalam khilaf menyikapi perselisihan-perselisihan dalam dakwah? Sangat mudah melihat di mana keikhlasan seseorang di situ. Kalau orang memahami hubungan semua itu. Dalam dan sangat luas. Yang jelas, awal pembahasan kita sudah membuka pintu. Dasar Islam, keikhlasan. Puncaknya juga, ukurannya keikhlasan. Naik turunnya kita dalam Islam, ditentukan naik turunnya dalam keikhlasan kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Seperti ini masih kurang mengarah ke sini. Sekarang hadis yang kedua. Wan Amirul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ini lafaz Imam Al-Bukhari. Dari ibunya orang-orang beriman Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallam bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bah." Akan ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah. Faidakanu bibaida'a minal ard, maka tak kala pasukan ini berada di tanah lapang yang sangat luas. Yukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan, binasakan orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Penjagaan Allah terhadap rumahnya. Qultu, kata Aisyah, saya bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Wahai Rasulullah, bagaimana sampai ditenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir, padahal di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar mereka dan ada orang-orang yang tidak masuk ke dalam golongan mereka. Antum bisa memahami kenapa Aisyah bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Nabi hanya memberitakan ada pasukan besar, kemudian tenggelamkan yang pertama sampai yang terakhir. Tapi pertanyaan Aisyah kenapa? Kenapa ditenggelamkan semuanya? Ada orang-orang pasar. Ada orang yang tidak masuk dalam golongan mereka. Dari mana Aisyah bisa memahami hal itu? Ini kedalaman ilmu fiqhi Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mampu memahami bahwa kalau pasukan besar ya dalam kondisi seperti itu berdiam, pasti akan ada pasar, ada barter, ada jual beli. Iya. Masyarakat yang dilewati akan terjadi. Pasukan besar memerlukan sesuatu kan? Aisyah memahami. Sementara hukumnya Nabi dari pertama sampai terakhir. Aisyah tanya, kenapa ditenggelamkan semuanya? Kenapa dibinasakan semuanya? Nabi SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Thumma yub'atuna 'ala niyyatihim. Ditenggelamkan orang yang pertama sampai orang yang terakhir, kemudian tiap-tiap mereka akan dibangkitkan, disesuaikan dengan niat-niat mereka. Al-ikhwah rahimakumullah. Titik pembahasan kita dalam hadis ini menjelaskan pentingnya niat dalam semua keadaan, walaupun sampai masuk pasar. Walaupun masuk pasar. Sebab semuanya kan dibangkitkan, disisikan dengan niat mereka kan? Bagaimana kebangkitan mereka, disisikan niat mereka. Ada yang datang, ingin memerangi Ka'bah. Ada yang tidak termasuk di situ, tapi ada di sekitar situ. Ada yang ingin jual beli, orang-orang pasar. Semuanya dihukum. Bagaimana akhirnya mereka, disisikan dengan niat-niat mereka. Ini memberi ilmu yang sangat penting bahwa niat diperlukan dalam semua keadaan. Niat apa ini? Dalam semua keadaan. Ke pasar niat apa itu? Ini memberi ilmu kepada kita bahwa kita perlu niat hidup secara global. Kita hidup untuk apa? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Saya tidak mencipta jin dan manusia. Ini penafian. Illa kecuali. Apa kaidahnya? Penafian kemudian disusul dengan illa. Melahirkan pengkhusus. Pengkhususan. لِيَعْبُدُونَ. Hanya satu maksud kita dicipta. Supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang pertama yang saya sebutkan. Menjelaskan apa? Makna ibadah. Ibadah yang diinginkan apa? وَمَا أُمِرِي إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَى. Ibadah yang diinginkan adalah ibadah. Ibadahnya orang yang ikhlas, yang hunafa, yang selamat dari berbagai maksud, berbagai penghambaan, siapapun juga, kepada siapapun juga, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberi ilmu kepada kita, ikhwah. Niat ikhlas hidup sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala adalah niat yang harus dibawa kapan dimanapun juga. Sebab dimanapun kita akan berada, kematian tetap. Kita tidak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Yang jelas, di saat kematian datang, kita akan dibangkitkan, disesuaikan dengan apa dan bagaimana kita diwafatkan. Niat kita. Thumma yub'atuna 'ala niyyatihim. Kemudian tiap-tiap mereka akan dibangkitkan, disesuaikan dengan niat-niat mereka. Berarti, kalau kita kembangkan, ini pembahasan, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Yang harus diperhatikan lebih dalam adalah bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Baik atau buruk. Dan itu ditentukan oleh niat kita. Sebab yuba'atuna, mereka dibangkitkan. Ala niyatihim, disusikan dengan niat mereka. Dia berada di atas niat yang benar. Keyakinan yang benar. Iman yang benar. Maka dibangkitkan di atas itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita, ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu yang menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khass. Takutlah kalian akan fitnah. Akan bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Sumber bencana adalah kezaliman. Terutama kezaliman yang terbesar yaitu kesyirikan. Terutama kezaliman yang terbesar yaitu kesyirikan. Tetapi ingat, ada fitnah kata Allah. yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman, orang baik pun kena. Ini contoh dalam hadis ini. Ini mengingatkan kita akan ayat ini. Wattaqu fitnah, takut kalian, waspada kalian terhadap bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian. Antum di Jogja, iya, dan bencana hebatnya di sekitar sini. Wattaqu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim. Terus gimana? Jalan keluar menghadapi itu. Lakukan islah, perbaikan terus. Jangan tinggal diam. Lakukan perbaikan. Lakukan perbaikan. Kesalahan dimanapun akan nampak di pembuluh. Kebaliman dimanapun akan terlihat di muka bumi. Tetapi datang tidaknya azab sangat ditentukan oleh sikap kita dalam melihat itu. Selama masih ada orang-orang yang muslihin, melakukan perbaikan. Perbaikan menegakkan tauhid, menegakkan keikhlasan, memberantas kesyirikan, riya, menegakkan sunnah, memberantas bid'ah, menegakkan keadilan, memberantas kebaliman, menegakkan agama, memberantas berbagai perkara yang merusak agama. Maka ini sebab terhalanginya masyarakat itu mendapatkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabb kamu tidak akan membinasakan penduduk negeri karena kezalimannya. Coba lihat. Penduduk negeri yang melakukan kezaliman, tetap Allah tidak akan binasakan. Selama apa? Wa ahluha muslihun. Penduduk negeri itu tetap muslihun, melakukan islah dan perbaikan. Kalau islah kita ternyata tidak mampu membendung bencana, maka kembalikan kepada diri kita. Ada cacat dalam islah. Ada cacat dalam perbaikan itu. Ada cacat dalam keikhlasan itu. Ada cacat dalam ketauhidan itu. Ada cacat dalam penegakan sunnah itu. Ada cacat dalam penegakan ibadah itu. Sebab Allah jamin, tidak akan ada bencana, kebinasaan, pembinasaan. Wa ahluha muslihun. Sementara penduduknya muslihun. Masih menegakkan islah. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini pelajaran yang sangat berharga. Antum lebih mampu memahami kondisi ini dari kita yang jauh dari sumber bencana itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Kemarin sempat diajak ke lokasi Gunung Merapi. Saya sendiri jarang nonton. Kadang-kadang terlihat sekali-sekali ya dalam perjalanan di rumah makan atau apa. Tapi ternyata begitu melihat langsung, tidak sama dengan pemberitaan. Keadaan betul-betul mengerikan. Sampai tidak merasa tenang di tempat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya telah memberikan ilmu kepada kita jalan keselamatan. Keikhlasan itu sumber keselamatan. Siapapun yang berada dalam lingkup keikhlasan pasti selamat. Sampai-sampai orang musyrik ketika mampu mewujudkan keikhlasan dalam kondisi gawat pasti selamat. Hebatnya itu ikhlas. Orang musyrik tapi mampu mewujudkan keikhlasan, mungkin dalam kondisi gawat. Dan ini lu penting, pembedaan orang musyrik terdahulu dengan orang musyrik sekarang. Dan menjelaskan kepada kita makna Islam dan kesyirikan itu. Orang musyrik mampu mewujudkan keikhlasan dalam kondisi gawat. Kalau begitu seorang muslim gimana? Dia mewujudkan keikhlasan dalam semua keadaan. Kalau tidak jamaah, di mana Islam kita? Dari sinilah semakin terbuka pikiran kita bahwa ikhlas harus diwujudkan setiap saat. Tapi ketahuilah ikhwah, justru inilah ilmu yang paling diketahui oleh syaitan. Ini ilmu syaitan yang sangat mendasar. Ayat yang kita sebutkan tadi, itu sebelum kita lahir semuanya. Iblis sudah nyatakan di hadapan Allah, semuanya akan saya binasakan kecuali yang memiliki keikhlasan. Gugur segala kekuatan, perdayaan, makar syaitan, iblis dengan keikhlasan. Karena itu apa? Upaya dia untuk menjerumuskan kita, melalaikan kita dari keikhlasan. Di situ pusat serangan iblis. Pusat serangan iblis. Sampai-sampai hebatnya serangan iblis, orang-orang yang menyerukan keikhlasan pun sudah dikaburkan akan hakikat keikhlasan. Dan dianggap, iblis tanamkan dalam diri orang itu, kamu berada dalam keikhlasan yang benar. Padahal semakin jauh dari nilai ikhlas. Hebatnya dia dalam melalaikan seseorang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya maksudkan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ. Tak kala orang-orang musyrik berada di atas perahu, perahu ini dalam keadaan goyang. Dalam ayat yang lain disebutkan, وَغَشِيَهُمْ مَوْجْ كَبْدُلَلْ, dilingkup oleh gelombang lautan, kabdulal, seperti awan, naungan awan. Hebatnya itu gelombang. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Da'aullah. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Cukup tidak? Allah sifati kondisi mereka ketika itu. Mukhlisina lahuddin. Sama sifat dalam ayat. Kata sifat ini. Mukhlisina lahuddin. Sebagai orang yang mampu menjadikan ikhlas sebagai sifatnya. Sebagai sifatnya dalam kondisi gawat. Mukhlisina lahuddin. Ini kondisi orang musyrik ketika ini. Dan karena dia, mereka berhasil masuk ke dalam lingkup mukhlisina lahuddin, maka jaminan Allah berlaku. Selamat. Sebab, lingkup keikhlasan adalah lingkup penyelamat. Orang musyrik ini selamat. Falamma najahum ilal bar, takala Allah selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, kembali mereka melakukan kesyirikan. Berarti asalnya memang musyrik kan? Tapi dalam kondisi gawat, mampu. Mukhlisina lahuddin, selamat. Ini ikhwah. Keikhlasan adalah penyelamat dari bencana dunia, bencana di alam barzah, bencana di negeri akhirat. Ilmui. Sebab terlalu banyak kerancuan dalam paham tentang keikhlasan. Jelas-jelas pelaku syirik, tapi mengajak kepada keikhlasan. Coba lihat. Ria, sum'ah, pelanggaran-pelanggaran ikhlas yang sangat nyata. Tapi orangnya masih menganggap dirinya, saya ikhlas ini. Saya tulus ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Dan disinilah lahir muhajirin. Kelompok kaum muslimin yang termulia siapa? Umat Muhammad SAW yang termulia siapa? Muhajirin. Kelompok yang termulia ini muncul karena adanya amalan besar ini, hijrah. Dari Makkah ke Madinah. Nabi menyatakan dalam hadis ini, tidak ada lagi hijrah setelah Al-Fath. Tertutup keutamaan besar ini. Tertutup sudah kemuliaan besar yang tiada tandingannya ini. Sebab tidak lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebab Makkah setelah Fathu Makkah menjadi negeri Muslim. Ditegakkan syariat Islam di situ. Bukan lagi negeri kafir. Tertutup sudah keutamaan besar. Tetapi dalam syariat Islam, kapan satu keutamaan ditutup, maka akan terbuka keutamaan besar yang lainnya. Walakin, makanya dia mengatakan walakin. Ini kalimat istidrak. Untuk memberikan penjelasan sesuatu yang sebelum walakin itu dipahami salah. Saya ketika orang memahami la hijrah ba'da al-fath, orang akan memahami apa? Oh, enggak. Kalau begitu enggak bisa lagi kita dapatkan keutamaan hijrah ini. Tertutup sudah. Nabi mengatakan walakin. Salah paham itu. Jihadu wa niyyah. Ada jihad dan niat. Ini bisa mengejar. Mengimbangi. Keutamaan hijrah ini. Ada jihad dan niat. Pembahasan kita pada kata niat. Jihad. Meraih keutamaan hijrah. Yang tidak bisa berjihad, niat meraih keutamaan jihad. Disinilah hebatnya niat itu. Ini yang menjadi titik pembahasan kita. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan jika kondisi tertentu, penguasa telah menyerukan jihad, fanfiru, maka wajib bagi kalian untuk berjihad. Baik. Titik pembahasan kita di sini, Nabi SAW menjadikan niat sebagai keutamaan yang sangat besar, amalan yang sangat besar, yang mampu menjangkau keutamaan jihad, yang mampu mengimbangi keutamaan hijrah. Ini diperjelas dalam hadis selanjutnya. Wan Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Sebab Jabir dan bapaknya Abdullah, keduanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan keduanya sangat terkenal. Mungkin kita lebih banyak mengenal Jabir, padahal bapaknya ini sangat luar biasa kedudukannya. Kalau antum ditanya, siapa manusia yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya sebelum negeri akhirat? Maka jawabannya, Bapak Jabir. Allah telah berbicara kepadanya dalam kehidupan dunia ini. Dalam kehidupan dunia. Artinya, sebelum kiamat. Di mana? Kapan? Ketika beliau radhiyallahu anhu wafat sebagai syahid. Wafatnya pun, ini sangat penting dalam pembahasan niat. Wafatnya pun mati terbunuh oleh kaum muslimin dalam perang. Kaum muslimin salah dalam membunuh. Jabir radhiyallahu anhu bersedih. Nabi SAW menghiburnya. Ingin kasih sampaikan kepada kamu apa yang Allah bilang, apa yang Allah ucapkan kepada bapakmu. Menghibur Jabir radhiyallahu anhu, Nabi pun menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada bapak beliau radhiyallahu anhu, minta. Mau diberikan keutamaan, minta. Kamu akan diberi. Abdullah, bapak Jabir, minta apa? Minta dihidupkan kembali supaya mati sebagai syahid lagi. Karena nikmatnya mati sebagai syuhada di dalam pertempuran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niat beliau yang mengantar beliau sampai ke sini. Niatnya kan ingin mati menghadapi orang kafir kan? Tapi kaum muslimin yang bunuh. Bukan orang kafir yang bunuh. Tapi niat itu mengantar. Niat beliau mati di tangan orang kafir. Allah tawarkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, hal itu merubah ketentuan. Itu makna penegasannya. Sudah meninggal ya. Alamnya alam lain, alam barzah sudah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang sangat besar. Dan beliau pun meminta apa? Minta agar supaya diberitakan kepada mereka-mereka yang masih hidup tentang keadaan mereka. Turunlah ayat yang menjelaskan, walah tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jangan kamu sekali-kali menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mati. Mereka hidup mulia, mendapatkan rezeki di sisi Rabb-nya. Coba lihat niat itu. mengantar untuk menjangkau keutamaan itu. Dan ini memperjelas lagi hadis ini. Sahabat Jabir meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah." Kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Riwayat yang kedua memperjelas perang apa? Maka Nabi bersabda, "Inna bil Madinati larijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad." Kata beliau radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh di Madinah betul-betul terdapat lelaki-lelaki yang tidaklah kalian berjalan dalam sebuah jalan dan tidak kalian memutus sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul marad, sakit yang menghalangi mereka." Dalam riwayat yang lain, "Illa syarakukum fil ajr," kecuali mereka berserikat dalam pada kalian dalam pahala. Ini riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang lainnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallam." Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallam. Dari perang Tabuk bersama Nabi sallam. Perang Tabuk ini perang tidak jadi berperang. Tapi keutamaan tetap didapat. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallam. Maka Nabi sallam mengatakan, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Ada kaum yang kami tinggal, yang kita tinggalkan di Madinah. "Masalakna syi'ba wala wadiya." Tidaklah kita memutus lembah, melewati lereng-lereng ataupun wadiya, lembah-lembah, "illa wa hum ma'ana," kecuali mereka bersama kita. "Habasahumul 'udzur," udzur yang menghalangi mereka. Coba perhatikan ya, ikhwah. Orang yang tidak ikut dalam peperangan, tidak ikut dalam peperangan, tapi niatnya menginginkan, hanya sakit, ada udzur yang menghalangi dia, dia tidak bisa berperang, tapi niat, keinginan dia, melahirkan apa? Melahirkan, "Illa syarakukum fil ajr," kata Nabi Sallam, kecuali mereka bersyirikat dengan kalian dalam pahala. Ini makna, "Walakin jihadu wani waniyah." Tetapi jihad dan niat yang mampu mengimbangi keutamaan yang Allah telah tutup itu. "La hijrata ba'dal fath." Tidak lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Ilmu apa yang kita dapat dalam niat di sini? Tentang niat di sini. Pertama, tentang keutamaan niat. Bahwa dia adalah amalan yang bisa menjangkau keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Dan sekaligus memberi ilmu kepada kita bahwa niat bukan sekedar keinginan, tapi keinginan yang sudah disertai dengan upaya, yang menghalanginya adalah udzur. Udzur yang menghalanginya. Artinya, kapan udzur itu tidak ada, maka terlaksana. Kapan sakit itu tidak ada, dia sehat, maka akan terlaksana. Jelas? Ini niat. Supaya membedakan pembahasan niat dengan angan-angan. Saya mau itu, mau. Mau masuk surga, mau. Tapi dia tidak berusaha. Ada orang bercita-cita, oh cita-citanya luar biasa. Tapi tidak ada upayanya ke situ. Ini angan-angan. Niat adalah cita-cita. Yang kapan benar, maka pasti cita-cita itu akan kita dapat. Selama udzur yang menghalangi. Dan ini kalau dikembangkan jamaah luar biasa. Antum sekarang berniat hidup untuk apa? Niat tertinggi? Ridha Allah, surga Allah, melihat wajah Allah. Iya. Niatkan itu. Salat untuk itu. Berpuasa untuk itu. Zakat untuk itu, sedekah untuk itu, menuntut ilmu untuk itu, dakwah untuk itu, niatkan ke sana, membangun masjid untuk itu. Kalau kita misalnya baru membangun masjid, kita niatkan, saya bangun masjid ini untuk dalam rangka mengharapkan ridha Allah, masuk surga Allah, mengharapkan ridha Allah, niatnya luar biasa. Disusul dengan niat-niat yang lainnya. Supaya apa? Supaya tegaknya majlis ilmu, dimakmurkannya rumah Allah Subhanahu wa taala, banyaknya orang-orang beribadah. Tapi niat yang tertinggi, Ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Iya. Tapi dia baru membangun masjid. Iya. Memasang pondasi. Tapi meninggal. Allah takdirkan meninggal. Makanya berlaku seperti itu. Dia belum melihat bagaimana jamaah di masjid itu. Iya. Tapi dia sudah mendapatkan pahalanya. Dia sudah mendapatkan keutamannya. Karena ini niat ini. Jihadu wa niyah. Kata Nabi SAW. Di sinilah hebatnya nih. Niat. Dan ingat. Imam An-Nawawi menginginkan kita apa? Ihdarun niyah. Menghadirkan niat. Dalam semua amalan. Lahir dan batin. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-5. Wa Nabi Yazid Ma'in Ibn Yazid Ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dari Abi Yazid. Namanya Ma'an. Nama bapaknya Yazid. Nama kakeknya Al-Akhnas radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai seluruhnya. Sebab apa? Dia Ma'in dan bapaknya Yazid serta kakeknya Al-Akhnas seluruhnya sahabat. Luar biasa. Cucu, anak, beliau, bapak dan kakek beliau seluruhnya sahabat Rasulullah SAW. Beliau berkata, kana abi, adalah bapak saya. Siapa bapaknya? Yazid. Nama anak? Ma'an. Adalah bapak saya. Akhraja dananira yatasaddaqu biha. Beliau meninggalkan, mengeluarkan dinar-dinar. Dinar mata uang emas. Dirham mata uang perak. Beliau keluarkan untuk apa? Yatasaddaqu biha. Bersedekah dengannya. Ini niatnya dia. Sedekah. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Bagaimana caranya bersedekah? Beliau letakkan di sisi lelaki di masjid. Ini metode sedekah. Salah satu metode sedekah ketika itu. Dia cari orang yang dia akan sedekahi. Orang yang datang ke masjid. Mungkin pada saat lagi tidak ada orang ya. Yang jelas dia titip sama orang yang amanah. Ini kasih sama yang berhak. Di masjid. Faji'tu. Fa'akhadtuha. Fa'ataituhu biha. Maka kata Ma'in. Saya yang datang. Saya ambil itu. Dinar-dinar. Kemudian saya bawa lagi ke bapak. Kembali kepada orang yang bersedekah. Ternyata bapaknya tahu. Yazid mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah bukan kamu yang saya maksudkan. Niatnya sedekah. Saya bukan untuk anaknya. Tapi niat sedekah. Niat ibadah. Ibadah sedekah. Sebab ya, niat itu apa? Meniatkan ibadah. Bukan orangnya kan? Meniatkan ibadahnya. Fakhasamtuhu ila Rasulullah SAW. Tapi si anak bertahan. Akhirnya, kata Ma'in, saya pun angkat permasalahannya kepada Nabi SAW. Bertengkar anak dan bapak. Sampai kepada hakim yang sangat adil. Yang teradil, Rasulullah SAW. Jadi boleh ya, bersengketa antara ayah dan anak. Tapi dalam perkara yang wajar. Ini kan wajar ini. Jangan persengketaannya karena pembunuhan misalnya. Baik, maka apa kata Nabi SAW memberikan hukum? Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an. Hadith riwayat Imam Al-Bukhari. Untuk engkau, apa yang telah engkau niatkan, wahai Yazid, bapaknya. Dan untuk engkau, apa yang engkau ambil, wahai Ma'an. Sebab Ma'an termasuk al-mustahiqin, orang-orang yang berhak menerima sedekah. Luar biasa. Sedekah kembali kepada anaknya. Kembali kepada dia. Dan dia mendapatkan pahala sedekah. Apa yang menyebabkan seperti ini? Niat. Hebatnya itu niat. Jangan lepaskan niat. Hidup tanpa niat adalah hidupnya orang yang diibaratkan mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Mayat-mayat yang berjalan di muka bumi tanpa niat yang benar. Yang sumbernya dari ajakan, dari ajaran Allah dan Rasulnya, adalah orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan yang sebenarnya. Mayat yang berjalan. Sebab apa? Ajaran Rasulullah SAW adalah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Penuhi panggilan Allah dan Rasulnya ketika Dia mengajak kalian, lima yuhyikum, terhadap apa yang menghidupkan kalian. Allah menegaskan berarti ajaran Rasulullah apa? Ajaran yang menghidupkan. Karena itu jamaah, ukuran hidup kita berada pada seberapa banyak ajaran Nabi yang kita pahami, yang kita yakini, yang kita amalkan, kita dakwahkan, kita sabar di atasnya, hidup dan mati di atasnya. Disitulah nilai hidup kita. Yang sangat menentukan nilai hidup kita di alam barzah, dan sangat menentukan bagaimana nilai hidup kita di negeri akhirat. Yang tidak mempunyai nilai hidup ini, walaupun dia hidup dalam kehidupan badan, dia seperti mayat yang berjalan. Apalagi kalau niatnya justru bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Niatnya semata keduniaan, semata wanita, semata perdagangan, semata ketenaran, kedudukan, pangkat. Apalagi ketika niatnya untuk membesarkan, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, sangat dan sangat mengerikan. Bukan sekedar mayat yang berjalan, tetapi apa? Mayat-mayat busuk. Yang mengajak orang-orang yang hidup untuk menjadi lebih busuk lagi. Sebab kosongnya seseorang dari nilai kehidupan sudah menunjukkan dia mayat. Ya kan? Itu kosong. Apalagi kalau kekosongan ini diisi dengan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kehidupan itu. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadith Ma'in ini salah satu uraian dalam fiqh. Niat dalam makna yang pertama memaksudkan ibadah. Dari hadith ini diurai pembahasan fiqh yang sangat banyak. Imam Syafi'i mengatakannya, pembahasan niat ini, innamal a'malu binniyat, ini memasuki 70 bab atau 90 bab pembahasan fiqh. Satu bab itu banyak sekali uraiannya, bahkan beberapa uraiannya tidak bisa dibatasi. Ini semuanya, hukumnya seluruhnya kembali kepada niat. Contohnya, ada orang memberi wakaf. Ya, memberi wakaf tanah. Ada tanahnya yang satu are, ada yang 30 are, ada yang 2 hektar. Satu are, 30 are, 2 hektar. Niat dia yang 30 are. Jelas ini? Yang 30 are. Dia ajak orang yang akan diberi wakaf. Hanya tidak tahu gimana. Yang akan diberi wakaf memahami yang 1 hektar. Mungkin si pemberi wakaf ini memberi isyarat, tangannya menunjuk kepada yang 1 hektar. Salah tunjuk dia. Akhirnya si pemberi yang menerima wakaf memahami yang satu hektar. Selanjutnya yang menerima wakaf akan mengelola yang 1 hektar sesuai dengan yang dia pahami. Tapi begitu akan dikelola, dibangunin masjid di ini, si pemberi wakaf protes, bukan itu, tapi yang ini yang 30. Berselisih. Mana yang benar? Kembali kepada niat. Niatnya yang mana? Yang 30 itu yang jadi ukuran. Jadi hukumnya dikembalikan kepada niat. Ini dalam pembahasan fiqh. Dalam wudu, dalam solat, dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam talak, dalam banyak pembahasan fikih hukumnya ditentukan oleh niat. Jelas ini? Baik, ini salah satu contoh dalam sedekah. Baik, kita lanjut. Hadis yang ke-6. Saya langsung terjemahkan dari Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas Malik ibn Uhayd Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu, salah seorang dari 10 sahabat Nabi yang langsung dipersaksikan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Maksudnya ada 10 orang sahabat Nabi SAW yang Nabi sebutkan dalam satu hadis dijamin masuk ke dalam surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha, Ubaidillah, Ibnu Jarrah dan lainnya, termasuk beliau ini. Sampai 10 Nabi sebutkan dijamin masuk surga, masuk surga. Di antaranya ini Sa'ad ibn Abi Waqqas. Semua yang disebutkan yang 10 ini semuanya orang Quraisy. Seluruhnya orang Quraisy. Ini. Dan semuanya muhajirin. Muhajirin lebih mulia daripada Ansar. Di antara muhajirin yang paling mulia yang 10 ini. Yang 10 ini yang termulia. Dari 10 ini yang termulia siapa? 4 khulafaur rasyidin. Dari 4 khulafaur rasyidin termulia Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Baik, sekarang salah seorang dari 10, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW mendatangi saya menjenguk orang sakit. Kapan? Ama hajjatil wada, pada tahun haji wada, haji terakhir Nabi. Setelah haji ini, tidak lama setelah itu Nabi SAW wafat. Namanya haji wada, haji perpisahan. Di haji ini, kalau haji berarti ano, Nabi kan di Mekah ya. Sahabat Sa'ad juga orang-orang muhajirin sudah. Mereka di Madinah. Haji ke mana? Haji ke Mekah. Berarti posisinya di Mekah. Ingat-ingat aturan hijrah. Hijrah itu karena iman. Karena Allah. Yang kedua, hijrah orang yang telah meninggalkan negeri kafir ketika itu, Mekah, pada negeri Islam ketika itu Madinah. Orang yang sudah hijrah ini meninggalkan Mekah karena Allah Subhanahu wa taala, ini terlarang, diharamkan kembali ke Mekah. Walaupun Mekah sudah menjadi negeri Islam. Itu syarat hijrah. Siapa yang kembali ke Mekah terputus hijrahnya. Lepas keutamaan besar itu. Saya jelaskan ini sebab hukum ini akan memperjelas kisah ini. Nabi menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di haji wada karena sakit yang ishtaddabi, yang semakin parah yang saya rasakan, kata sahabat Sa'ad. Maka saya bertanya kepada Nabi SAW, coba lihat para sahabat dalam kondisi sudah separah ini, Nabi datang menjenguknya, dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Beliau bertanya, apa pertanyaannya? Sehubungan dengan kematian, tapi ilmu. Tapi ilmu yang berhubungan dengan kematian. Apa itu? Kata beliau, wahai Rasulullah, sungguh telah sampai kepada saya sakit sebagaimana yang kamu lihat. Sementara saya dumal, pemilik harta, banyak hartanya. Sementara tidak ada yang mewarisi saya kecuali ibnatul li, seorang anak wanita. Satu orang anak wanita saja ahli warisnya. Pertanyaan beliau, apakah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya? Kata Nabi, la, tidak, jangan. Kultu, saya tanya lagi, 1/2 wahai Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Tidak. Kata beliau, "Fatsuluh, sepertiga ya Rasulullah." Kata Nabi sallam, "Sepertiga." Sepertiga itu banyak. Tapi Nabi tidak larang. Hanya Nabi mengatakan sepertiga itu banyak. Sepertiga itu besar. Sampai sini dulu. Ini hukum. Ini hukum sedekah untuk orang yang meninggal. Ini namanya wasiat. Batasannya sepertiga yang terbanyak. Lebih dari sepertiga terlarang. Kurang dari sepertiga lebih afdal. Kurang dari sepertiga lebih afdal. Sehingga Nabi mengatakan sepertiga. Nabi tidak larang lagi sepertiga. Berarti boleh itu lah. Sepertiga. Tetapi Nabi tetap memperbesar. Oh kasir. Astulus kasir. Sepertiga itu banyak itu. Berarti apa? Nabi menganggapnya lebih afdal kalau di bawah. Abu Bakar memilih seperlima dari hartanya. Al-Ikhwah rahimahullah. Ini sedekah untuk wasiat orang yang akan meninggal. Tidak boleh seluruhnya. Sepertiga ini paling banyak. Di bawah sepertiga lebih afdal. Sebab ini berhubungan dengan haknya orang yang akan ditinggal. Baik. Terus kalau orangnya masih sehat, penghasilan lumayan, iya, ada gaji tetap atau apa, ini terserah. Dia mau sedekahkan seluruh hartanya, tidak ada masalah. Iya. Yang penting, selama tidak mendatangkan doror bagi dia. Dia misalnya ada gaji bulanan, jelas, alhamdulillah. Seluruh hartanya disedekahkan. Sangat diperlukan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedekahkan seluruhnya. Dia kan ada gaji bulanan. Tidak ada masalah bagi dia. Jelas ini? Baik. Kemudian setelah itu, Nabi mengatakan, Nabi memberikan penjelasan kenapa sampai tidak boleh. Sebab sungguh, kamu tinggalkan ahli warismu sebagai orang-orang yang berkecukupan. Itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka. Alah, orang-orang yang tidak punya, yang meminta-minta kepada manusia. Ini menunjukkan tercelanya meminta-minta. Dan baiknya berada dalam posisi cukup. Supaya kita tidak meminta. Walaupun boleh bagi orang dalam kondisi tidak punya untuk meminta. Ini alasan Nabi SAW. Ini alasan Rasulullah SAW. Kamu biarkan. Jadi Nabi arahkan kemana? Kepada ahli waris. Ahli warisnya. Kemudian Nabi memberikan ilmu yang kedua. Sungguh. Tidaklah kamu berinfak. Satu infak. Tabtaghi biha wajah Allah. Di sini titik pembahasan kita. Kamu mengharapkan dengannya wajah Allah. Kecuali pasti. Kamu akan diberi pahala dengan infak itu. Sampai. Nafkah yang kamu peruntukkan. Pada mulut istri. Kamu suapkan. Yang jelas kamu harapkan dengannya wajah Allah. Maka menjadi pahala bagimu. Makanan, minuman, pakaian begitu peruntukkan untuk wajah Allah. Padahal sedekah untuk keluarga apa? Kan wajib kan? Niatnya. Iya, ketika diperuntukkan mengharapkan wajah Allah. Kamu tetap dapat pahala. Berarti Nabi apa ini? Dua keterangan Rasulullah SAW ini memberikan dorongan. Iya. Harta kamu itu lebih bagus untuk ahli warismu. Menyelamatkan dia dari ini. Memberikan dia kecukupan. Dan lagi pula untuk mereka tetap juga berpahala. Mendapatkan pahala. Yang penting niatnya. Di sini kita dapatkan ilmu yang sangat penting. Banyak-banyak orang. Ketika dimintai tanggapan sehubungan dengan harta. Ustadz misalnya, tokoh agama misalnya. Iya, datang orang, saya ini punya banyak harta, gimana? Iya, saya sedekahkan semuanya. Oh bagus, bagus, pondok lagi perlu ini. Ini lagi perlu ini. Nabi tidak arahkan ke situ. Nabi tidak arahkan ke ahli sufa. Nabi tidak arahkan ke pembangunan masjid. Tapi Nabi arahkan kepada apa yang lebih mendatangkan maslahah bagi orang yang bersedekah. Ini menunjukkan apa? nusr, ini sifat nusr, ini sifat nasihat Rasulullah SAW, bahwa beliau dalam memberikan nasihat, arahan, petunjuk, bukan untuk pribadi beliau, kepentingan beliau, tapi kepentingan orang yang diberi ilmu. Sama juga sahabat, ketika turun, sahabat Sa'ad kalau saya tidak salah, ketika turun ayat, lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menjangkau jenjang albir dalam bersedekah sampai kalian sedekahkan apa yang kalian cintai. Kan banyak sedekah yang tidak terlalu seperlukan ini, tidak terlalu. Sampai kalian cintai perkara yang kalian cintai itu kalian sedekahkan. Ini dia tingkat albir. Kalian tidak akan jangkau ini. Maka sahabat ini mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, ini harta saya. Iya, kebun. Di dalamnya terdapat sumur. Harta yang paling saya cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Terserah ya Rasul. Terus Nabi arahkan ke mana? Kalau kita kira-kira yang dapat ini ke mana sudah ini? Apalagi kalau pengurus-pengurus pondok apa semua? Ke Nabi SAW arahkan ke mana, ikhwan? Nabi kembalikan ke dia untuk dia bagi ke kerabat-kerabatnya. Coba lihat masalahnya untuk dia. Dia dapat pahala sedekah. Iya. Terjalin hubungan kekeluargaan. Iya. Dan luar biasa. Iya. Masalah luar biasa. Ini nusrah Rasulullah SAW. Iya. Dan ini sulit. Sifat ini sangat dan sangat sulit. Ini sifat nusrah, nasihat. Dan makna nasihat itu sangat dalam dan luar biasa. Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Sudah ada syahid titik pembahasan dalam hadis ini. Itu apa? Nabi memberi ilmu bahwa nafkah tabtaghi biha wajah Allah. Kamu harapkan dengannya wajah Allah pasti dapat pahala. Jelas? Kita lanjutkan. Sahabat Sa'ad lanjut mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ditinggalkan setelah sahabatku pergi. Takut beliau ditinggal. Beliau merasa rendah kalau meninggal di Makkah. Padahal Makkah sudah menjadi negeri Islam ini. Kenapa? Sebab hukum yang tadi. Orang yang sudah hijrah, meninggalkan Makkah, tidak boleh lagi menetap di Makkah. Beliau tidak mau meninggal di Makkah. Dia mau ditinggal oleh para sahabatnya. Saya ditinggal sebab beliau tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Sakit parah. Ya Rasulullah, saya ditinggalkan setelah sahabat-sahabatku. Maka apa kata Nabi SAW? Sungguh, tidaklah kamu ditinggal. Maka kamu beramal dengan satu amalan. Kamu harapkan dengannya wajah Allah. Kecuali pasti bertambah derajatmu dan ketinggianmu dengan amalan itu. Dan semoga umurmu dipanjangkan sampai kaum demi kaum mendapatkan manfaat melalui engkau dan kaum-kaum yang lainnya mendapatkan darar melalui sebab engkau. Kemudian Nabi doakan sahabatnya, ya Allah, teruskan hijrahnya sahabatku. Dan jangan kamu kembalikan mereka ke belakang. Setelah itu, Nabi mengatakan, tetapi yang kasihan itu adalah Sa'ad bin Khawlah. Nabi menyatakan kasihan terhadapnya sebab apa? Beliau sahabat muhajir, tapi meninggal di Makkah. Sini termasuk titik pembahasan yang sangat penting. Yaitu, Nabi menegaskan, walaupun beliau berada pada tempat yang tidak baik dalam posisi beliau sebagai muhajir. Iya. Tidak pantas beliau menetap di Makkah. Sebab beliau muhajir. Tapi walaupun dalam posisi seperti itu, kalau kamu melakukan amalan tabtaghi bihi wajah Allah, itu syaratnya. kamu harapkan dengannya wajah Allah, kecuali pasti bertambah derajatmu dan rif'ah ketinggianmu. Derajat dan kedudukan bertambah. Darajah wa rif'ah akan terangkat. Jadi apa yang mengangkat? Keikhlasan. Kemudian Nabi, di sini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Sebab Nabi doakan dipanjangkan umur, ya? Iya. Dipanjangkan umur. Di sini ada kata, lantukhallafa yang pertama, itu ditinggal. Kalau antukhallafa, itu dipanjangkan umur. Ini hati-hati, dalam penerjemahan banyak yang salah di sini. Sebab lafadznya sama. Iya. Tukhallaf semuanya lafadznya. Sementara maknanya berbeda. Yang pertama ditinggalkan. Yang kedua dipanjangkan umur. Berbeda sekali maknanya. Lafaz sama. Nabi doakan, wala'allaka an tukhallaf, semoga engkau dipanjangkan umur. Supaya apa? Kaum demi kaum mendapatkan manfaat, dan kaum demi kaum mendapatkan celaka. Maksudnya apa? Doa Nabi SAW terjadi. Sahabat ini dipanjangkan umurnya. Akhirnya apa? Beliau menjadi mujahid, pahlawan apa? Pasukan, anggota pasukan yang sangat luar biasa hebatnya dalam peperangan. Beliau menjadi contoh, menjadi teladan yang dengannya dalam peperangan demi peperangan kaum muslimin mendapatkan banyak manfaat melalui sebab beliau, dan orang-orang kafir mendapatkan banyak bencana melalui sebab beliau. Ini maksudnya. Panjangkan umur dan sekelompok mendapatkan manfaat dan sekelompok kaum tidak mendatangkan bencana. Dan para ulama menyebutkan dalam biografi beliau, beliau kemudian dipanjangkan umurnya dan anaknya bertambah. 17 anak lelaki dan 12 anak wanita. Berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Titik pembahasan kita dalam niat adalah bahwa niatlah yang menentukan amalan, walaupun amalan kita berada pada tempat yang salah. Dari sini, kalau ada masjid yang dibangun dari hasil rampokan misalnya, curian, sah tidaknya sholat? Niatnya benar atau tidak? Tetap benar sholatnya. Sebab nih, niat. Walaupun dalam tempat yang salah. Niat. Al-ikhwah rahimahumullah. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting dalam berniat. Yaitu, siapa yang diajar Nabi sekarang ini? Sahabat Sa'ad? Sahabat yang sudah mengetahui dirinya salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga. Ini sahabat Muhajirin, ya. Dan Fathu Makkah berarti apa ini? Proses-proses perjalanan Islam yang terakhir-terakhir sudah, kan? Jangan tanyakan lagi hebatnya imannya sahabat ini. Keikhlasannya, keluar biasaannya di atas keikhlasan, ketauhidan. Untuk orang yang seperti ini, ajaran keikhlasan untuk mereka, Nabi ajarkan apa? Mengharapkan wajah Allah. Supaya kita tidak memandang enteng niat ini. Ini bukan sembarang niat. Ini puncak niat. Sulit bagi orang yang rendah niatnya bisa memahami dalamnya niat dalam makna mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang kalau sudah mengharapkan wajah Allah, masuk surga sudah masuk di dalamnya. Selamat dari neraka masuk di dalamnya. Mengharapkan rahmat Allah di dalamnya ada semuanya. Sebab mengharapkan wajah Allah adalah puncak anugerah, puncak kemuliaan di dalam surga. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Allah mengatakan tambahan untuk penghuni surga yang sudah merasakan nikmatnya surga yang tiada tandingannya. Nikmat surga yang tiada tandingannya. Ketika Nabi tawarkan kepada penghuni surga, ada janjiku yang saya belum sampaikan. Tambahan dari Allah. Apa itu? Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sendiri mengatakannya tambahan. Sesuatu dikatakan tambahan apa? Kalau menambah nikmatnya, kan? Kalau menambah nikmatnya. Kalau sama nikmatnya, kita makan ini tapi berkurang. Bahkan dalam kehidupan dunia berkurang. Kita dalam keadaan lapar misalnya. Dalam keadaan lapar. Makan. Pada saat lapar enak kan? Semakin kita tambah enak. Tapi ada batasnya. Yes. Ada batas nikmat itu. Kenyang misalnya. Kemudian ditawarkan makanan yang lebih lezat dari apa yang telah kita makan. Kita coba makan. Nikmat. Bertambah nikmat. Tidak sama. Iya. Padahal lebih lezat. Kita tidak bisa merasakan nikmat yang lebih nikmat dari sebelumnya. Iya, berkurang, berkurang. Kalau di surga, nikmatnya luar biasa. Mutasyabih. Berimbang terus kenikmatan puncak seluruhnya. Berimbang kenikmatan itu. Tidak akan berkurang. Tapi ternyata bersamaan dengan hebatnya kenikmatan-kenikmatan di surga itu, ada yang bisa menambahnya. Itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang harapannya dalam ibadahnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini puncak niat. Jelas? Ini bisa dipahami dari apa? Nabi mengajar sahabatnya berniat dengan apa? Tabtaghi bihi wajah Allah. Kamu harapkan dengan amalan itu wajah Allah. Tabtaghi biha wajah Allah. Kamu harapkan dengan nafkah itu wajah Allah. Jelas? Hadis ini juga memberi ilmu kepada kita bahwa nafkah, ibadah dengan harta, wa amalan, ibadah dengan harta dan amalan amatalun juga, keutamaan tertingginya ketika betul-betul diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi niat ini jamaah tidak akan bisa diwujudkan oleh orang-orang yang tidak meyakini Allah memiliki wajah. Makanya prinsip yang sangat dan sangat mendasar dari para sahabat, murid-murid sahabat, murid-murid sahabat, dan semua yang mengikuti mereka, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wajah yang sangat luar biasa. Dan di sanalah puncak harapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Coba lihat bagaimana Allah menggambarkan keadaan orang di dalam surga. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nadirah, kepada Tuhan mereka. Mereka memandang. Ini memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu yang terpenting dalam hadis ini adalah tentang makna niat dalam arti lillah, karena Allah, ikhlas. Bahwa puncak ikhlas adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, hadis yang ketujuh. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sungguh Allah tidak memandang kepada jisim-jisim kalian, jasad-jasad kalian, tidak pula kepada suwarikum, kepada bentuk-bentuk kalian, penampilan kalian. Bukan itu yang Allah lihat. Terus yang Allah lihat apa? Walakin yanzuru, tetapi yang Allah perhatikan adalah ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Ini niat. Hati. Sama dengan firman Allah. Afala ya'lamu idha bu'tira ma fil qubur. Tidakkah dia tahu bagaimana ketika dikubur dibangkitkan. Wa husila ma fis sudur. Dan akan diperoleh ma fis sudur. Apa yang di dalam dada. Yang Allah lihat adalah apa yang ada dalam dada. Sebab yang sampai kepada Allah apa? Takwa kan? Sementara Nabi bilang itu apa? Di mana takwa? At-taqwa hahuna. Ini dia yang Allah lihat. Jelas? Dan di sini tidak ada dalil dari orang yang mengatakan bahwa kalau begitu yang penting hati baik. Saya tidak usah pakai jilbab. Yang penting hati saya baik. banyak yang pakai jilbab tapi tukang gosip, tukang ini, tukang ini, dusta. Yang penting hati baik. Saya tidak usah sholat jamaah di masjid. Saya takut riya. Saya jaga keikhlasan saya. Saya jaga hati saya. Iya. Tidak ada dalil. Sebab yang Allah lihat hati kalian. Dan benarnya hati dimanapun. Bagi orang yang berakal dimanapun. Akan mengakui benarnya hati dengan benarnya ucapan, dengan benarnya tindakan. Hati yang rusak, ucapannya akan rusak, pandangannya akan rusak, pendengarannya akan rusak, langkah-langkahnya akan rusak. Itu hukum pasti. Jelas ya? Secara akal kita bisa pahami. Tapi untuk lebih mantapnya, hadis ini diperjelas oleh riwayat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Imam Muslim juga meriwayatkan. Hadis yang sama. Hanya lafadznya. Walaki yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Ini ilmu yang sangat jelas bahwa niat keikhlasan adalah perkara yang tidak bisa lepas dengan mata, lisan, pendengaran, tangan, kaki, pakaian, usaha, tindakan, bagaimana pergaulan di masjid, di rumah, dan seterusnya. Tidak bisa lepas. Walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini ilmu yang sangat penting dalam niat, dalam keikhlasan. Siapa yang menyatakan dirinya ikhlas, sementara tindakannya menyelisihi makna-makna ikhlas, cacat ikhlasnya. Orang yang tertipu. Siapa yang menganggap niatnya sudah tulus, ikhlas, murni, sementara tindakannya keluar dari ketulusan dan kemurnian itu, cacat, orang yang tertipu. Jelas ya? Baik, al-ikhwah rahimakumullah. Hadis yang ke-8. Dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Qal, beliau berkata, su'ila Rasulullah SAW anir rajul. Nabi SAW ditanya tentang lelaki, yuqatilu syuja'ah, yang berperang syuja'atan karena keberanian. Ada orang yang berperang karena ini? Dan ini, kalau orang pemberani itu, iya, mau tidak mau harus cari lawan. Dan begitu terbuka peperangan, wah. Dia berperang karena syuja'ah, keberanian. Wa yuqatilu hamiyah. Dan lelaki yang berperang karena hamiyah. Hamiyah fanatik. Iya, bisa karena golongan, kesukuan. Di sini misalnya ada kelompok masyarakat Sulawesi, Bugis, Makassar misalnya. Kemudian ada yang terbunuh. Ah, sesama orang Bugis, Makassar, tanpa mengetahui apa duduk permasalahannya. Kita diam ini. Ini hamiyah namanya. Iya. Atau karena kelompok, satu organisasi. Iya. Satu kerjaan. Iya, itu hamiyah seluruhnya. Yuqatilu hamiyah. Atau yuqatilu ria'an. Ditanya lagi. Yuqatilu ria'an. Berperang karena ria. Ingin dipuji. Ingin dilihat. Pertanyaannya apa? Ayyudhalika fisabilillah. Yang mana dari yang tiga ini? Fisabilillah. Di jalan Allah. Coba lihat. Nabi SAW menjawab. Dari cara Nabi SAW menjawab, kita mendapatkan ilmu cara menjawab pertanyaan. Nabi menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Nabi tidak jelaskan satu persatu yang berperang karena syuja'ah, keberanian. Seperti ini hukumnya, ini begini. Yang berperang karena hamiyah seperti ini, yang berperang karena riya adalah. Tapi Nabi langsung jelaskan, siapa yang berperang litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar supaya li, ini li illah, dia menunjukkan sebab, ini niat ini sebab, dengan sebab kalimatullah, supaya kalimatullah hiyal ulia, dia semata yang tertinggi. Fahuwa fi sabilillah, dialah yang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang bertanya, apapun pertanyaannya, dapat jawaban dari jawaban satu ini. Iya kan? Terserah. Kamu mau karena ini, karena itu, yang penting, kalau kalimatullah yang tertinggi, sudah fi sabilillah. Jelas ini? Sebab kadang kan bercampur. Karena keberanian. Dia terdorong. Yang jelas ukurannya, kapan kalimatullah yang tertinggi, maka dia fisabilillah. Kan pertanyaannya fisabilillah. Tinggal fisabilillahnya di jenjang keberapa. Lain lagi ya pembahasan jadi itu ya. Sebab sama-sama fisabilillah. Oh, ini di jenjang sekian. Fisabilillah. Jenjang di atasnya lagi. Fisabilillah. Tapi jenjang di atasnya juga. Derajatnya orang-orang mujahid itu sangat luar biasa. Jarak antara satu derajat dengan derajat yang lainnya seperti luasnya langit dan bumi. Lebih dari luasnya langit dan bumi. Ini derajat-derajatnya. Semuanya fisabilillah. Jawaban Nabi untuk apa? Fisabilillah. Sebab itu yang ditanyakan kan? Yang mana? Di jalan Allah. Nabi memberikan pertanyaan jawaban. Ukuran masuk di jalan Allah kalau dalam rangka dengan maksud, dengan tujuan kalimatullah yal uliyah. Kalimat Allah yang tertinggi. Apa kalimatullah? La ilaha illallah. Agama Allah, keikhlasan semata Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Jelas? Al-ikhwah rahimakumullah. Ini ilmu dalam menjawab pertanyaan. Ini ilmu yang memberikan ilmu kepada kita bahwa Rasulullah SAW memang diberi kemampuan yang sangat hebat dalam menjelaskan perkara. Bahkan beliau diberi kekhususan dalam kehebatan menjelaskan ini. Jawami'ul kalim, yang tidak diberi kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ini kemampuan Nabi SAW menjelaskan. Diberi jawami'ul kalim. Mampu memberikan penjelasan sempurna, lengkap. Bahkan melingkup banyak perkara yang tidak masuk dalam pertanyaan. Tapi sudah dilingkup oleh siapapun juga yang akan bertanya mirip dengan pertanyaan ini tapi berbeda. Sudah ada jawabannya di situ. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali yang diberi jawami'ul kalim. Dan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu jamaah, jangan sepelekan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan antum mampu memahami kedalaman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakini masih banyak yang kamu bodoh dari kandungannya. Ada yang lebih dalam lagi. Minta lagi kepada Allah. Minta lagi kepada Allah. Apalagi ayat-ayat Al-Qur'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang ilmu tentang keikhlasan di sini. Ini titik pembahasan kita. Pertanyaannya, fisabilillah. Jawabannya, litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Kalimatullah sudah jelas? Islam. La ilaha illallah. Keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala semata ini sembah, selainnya tidak. Jelas ini? Lawan-lawannya yang bukan kalimatullah, semua yang bukan kalimatullah, kalau itu menjadi maksud, iya, menggugurkan kalimatullah, gugur. Riya, kedudukan, pangkat, pribadi, wanita, kesehatan, Kemudian perhatikan fi sabilillah, di jalan Allah. Tidak disebutkan di jalan Allahnya apa ya? Jalan Allah lingkupnya lebih luas. Bukan hanya dalam berperang. Dalam menuntut ilmu. Dalam beramal. Dalam berdakwah. Dalam mengurus pengajian. Iya. Masuk seluruh. Membina. Memberi ceramah. Menjadi imam. Menjadi makmum. Semua yang fisabilillah. Nanti teranggap fisabilillah. Kalau litakuna kalimatullah hiyal ulia. Jelas ya ikhwah? Kalau bukan ini yang tertinggi, tidak akan bisa fisabilillah. Tinggal bagaimana kedalaman tekad itu. Kalimatullah hiyal ulia. Tidak boleh tidak kita harus memahami kedalaman kalimatullah. Kedalaman Islam. Kedalaman keikhlasan. Iya. Dan buruk menjijikannya lawan Islam, lawan keikhlasan itu. Baik. Ingat, harus seterusnya dari dua sisi itu, ilmu kita berjalan. Kalimatullah tadi kita katakan apa? Gimana caranya memantapkannya? Harus dalam mengenal Islam dan mengenal lawan-lawan Islam. Mengenal keikhlasan dan mengenal penghancur atau yang merusak. Tidak sampai menghancur leburkan, tapi merusak. Iya, keikhlasan. Kenali. Kapan ilmu kita hanya dari satu sisi, selamanya kita tidak akan pernah berhasil. Kalaupun ada yang kita peroleh, maka yang kita peroleh itu sedikit. Yang sedikit ini tidak akan banyak bisa bertahan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Innama tunqadu 'ural Islam 'urwatan 'urwah idza nasya'a fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah." Atsar sahih. Sanadnya dari Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Tidaklah ikatan keislaman itu terlepas seikat demi seikat kecuali hanya ketika seseorang tumbuh dalam Islam sementara dia tidak mengenal jahiliyah lawan Islam itu." Keimanan kita tidak akan pernah baik, sempurna apalagi kalau kita hanya mau beriman sementara tidak mau mengenal kekafiran dan menjauh dari kekafiran. Kita tidak akan pernah bisa ikhlas dan ikhlas kalau kita tidak mengenal lawannya. Itu tadi an-nafi wal itsbat. Iya. An-nafi wal itsbat. Iya, ilmu yang pertama dalam pembahasan kita. Kita sementara sholat, sementara ibadah diperhadapkan dengan ajakan untuk dipuji atau apa. Banyak-banyak konsentrasinya kita kemana? Hanya kepada Allah, iya. Padahal harusnya digandengkan dengan saya tidak harapkan yang lainnya. Harus diharapkan dengan penafian. Dan penafian ini lahir dari pengenalan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak pantas untuk diharapkan padanya. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi kalau kita berdakwah, mengurus pengajian, targetnya ini. Ini targetnya. Ini tujuan utama, yang tertinggi. Tujuan yang lainnya, tujuan pendukung dalam rangka tegaknya ini. Harus sejalan dengan ini. Harus sejalan dengan ini. Litakuna kalimatullah hiyal ulia. Bukan partai. Bukan kesukuan. Bukan pribadi. Bukan harta benda. Bukan karena kita tersinggung atau apa. Tidak. tapi litakuna kalimatullah hiyal ulia. Nikmat betul hidup dengan itu. Tidak ada kenikmatan hidup yang lebih nikmat dari itu. Sungguh ikhwah, kalau antum memiliki ini, antum berada dalam fitnah dakwah manapun juga, antum akan tenang dalam menghadapinya. Iya, tidak akan goyang. Besar tidaknya goncangan yang antum hadapi, itu sesuai dengan kadar, besar tidaknya kadar keikhlasan yang kita miliki. Besar tidaknya kadar keikhlasan yang kita miliki. Ketika seseorang misalnya dikritik sama orang lain. Ketika seseorang misalnya, seorang da'i misalnya, dikritik sama da'i yang lain. Kalau dia da'inya litakuna kalimatullah yal ulya. Litakuna kalimatullah yal ulya. Maka dia lihat kritikannya. Kalau dalam rangka tegaknya kalimatullah, dapat. Alhamdulillah. Rendahkan saya dalam rangka tegaknya agama Allah. Tidak ada masalah. Tapi kalau da'i itu mencari, sadar atau tidak sadar, sadar atau tidak sadar, dia menginginkan dirinya tampak, maka dia akan sakit hati. Itu jelas itu. Dan itu termasuk perkara yang sangat sulit dideteksi. Tapi kita bisa mengukur dengan akibat. Banyak-banyak orang bisa melihat akibat. Tapi langsung mengukur langsung sangat dan sangat sulit. Antum pernah mendengar hadis Nabi SAW. Kesyirikan yang lebih halus dari langkah semut. Hitam di atas batu yang keras. Di tengah gelap gulita. Antum yakin tidak ada seperti itu. Dan siapa yang bisa mendeteksi itu? Seperti contoh yang disebutkan tadi. Kita bisa deteksi dari apa? Ketika saya dikritik, saya langsung tersinggung. Tidak tahu apa. Itu artinya apa? Tidak usah tanyakan jauh-jauh. Keikhlasannya cacat. Keikhlasan kita ada cacatnya. Iya. Tidak usah kembalikan kemana-mana. Walaupun antum tidak rasakan. Walaupun kita tidak rasakan. Ada cacat. Ada cacat. Sulit dirasakan. Tapi kita bisa melihat akibat. Kenapa sih marah? Itu kan marah karena diri. Padahal ucapan orang itu benar misalnya. Orang yang ikhlas jamaah lebih jauh dari itu. Kadang ucapan orang itu tidak benar. Tapi tetap dia tidak marah. Sebab dia berdakwah bukan karena dalam rangka dirinya. Kalaupun dia menjelaskan bukan karena membela dirinya. Tapi dalam rangka memperjelas agama Allah Subhanahu wa taala supaya lebih mudah dipahami. Itu tingkat-tingkat tinggi dalam keikhlasan. Alihwa rahimakumullah. Dan proses menghadapi peristiwa-peristiwa itu berat. Iya. Ini materinya mudah dipahami ya? Iya. Prakteknya yang sangat sulit. Saya ikhwah, saya ya. Dalam hal materi ya. Ini pembahasan berulang-ulang. Saya tidak bawa buka. Ini buku pinjaman ini. Saya tidak ada persiapan untuk pembahasan ini. Ini buku pinjaman ikhwah. Dari sisi materi, iya. Tapi dari sisi pengamalan, hanya Allah yang mengetahui siapa di antara kita. Berat, yang jelas saya katakan sangat berat. Iya. Tidak ada perkara yang lebih berat dalam Islam yang mengalahkan perkara mewujudkan ikhlas ini. Siapa yang bisa memahami ke situ, maka sedikit banyaknya, dia sudah mendapatkan kemuliaan besar. Kalau melihat beratnya perkara ini. Dan ini ucapan ulama-ulama besar, imam-imam kaum muslimin yang tidak diragukan keilmuannya, amalannya, keluar biasaannya dalam beragama, dalam beramal. Tapi ternyata ucapan mereka, yang maknanya mereka menegaskan, saya majahadtu nafsi ala syait. Saya tidak kerahkan mujahada saya, pengerahan keseluruhan kekuatan saya, kecuali dalam rangka mewujudkan keikhlasan itu. Tidak ada pengerahan kekuatan yang lebih hebat dari itu. Karena beratnya itu. Kalau kita menganggap ringan, disitulah kadar kebodohan kita terhadap keikhlasan. Apalagi kalau kita mengenteng-entengkannya, menyepelekannya, sampai melupakannya, betul-betul terancam kita. Alikhwah rahimahumullah. Terlalu banyak permasalahan jamaah bisa tuntas dengan apa? Dengan cara yang sangat indah. Permasalahan akan dituntaskan dengan cara yang sangat indah. Ketika setiap orang mewujudkan dalam setiap tindakannya fisabilillah, litakuna kalimatullah hiyal ulia. Bukan lagi perasaannya, bukan lagi pribadinya, bukan lagi kedudukannya sebagai ketua ini, ketua ini, ketua itu, mudir ini, mudir itu, dan semacam itu. Atau orang ditokohkan, bukan lagi. Tapi litakuna kalimatullah hiyal ulia. Maka kemuliaan besar yang akan terwujud dalam dakwah. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadith selanjutnya. Hadith yang ke-9. Dari sahabat Abi Bakr Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda. Kalau saya baca tidak selesai ini ya. Jadi saya langsung terjemahkan ya. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat siapa tadi? Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW bersabda, idaltaqal muslimani bisayfayhima. Perhatikan, jika dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya. Dua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya. Muslim-muslim ini ya. Maka fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qultu, kata sahabat. Siapa tadi? Abu Bakrah Nufai' ibn al-Harith al-Thaqafi. Radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, ya ini hukuman untuk orang yang membunuh. Terus, fama balul maqtul. Bagaimana dengan yang terbunuh? Sementara Nabi mengatakan, yang membunuh dan dibunuh, sama-sama dalam neraka. Sama hukumnya. Kan pikiran kita kan sama dengan sahabat Abu Bakr. Kalau hukum itu untuk orang yang membunuh, ya pantas. Membunuh kan pelanggaran yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ngeri sangat luar biasa dosanya. Dosa yang pertama diperiksa di hari kemudian adalah darah yang teralirkan. Terus dosa tentang sholat, bahwa dia sholat yang pertama diperiksa, hadisnya sahih juga. Para ulama mengkompromikannya. Kalau yang berhubungan dengan Allah langsung, sholat yang pertama. Tapi yang berhubungan dengan sesama manusia adalah darah. Dosa yang sangat mengerikan. Kalau yang membunuh iya, tapi sama balul maqtul, yang dibunuh. Kasihan, masa neraka juga pada dia yang terbunuh. Nabi SAW menjelaskan apa? Coba lihat. Nabi SAW bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sungguh dia kana sebelumnya. Sebelum terbunuh dia juga apa? Harisan. Ini lafad dari lafad-lafad niat. Harisan. Dari kata hirs. Hirs keinginan yang kuat. Mewujudkan sesuatu. Keinginan yang kuat mewujudkan sesuatu. Dia sebelumnya juga haris ingin membunuh sahabatnya yang membunuh dia. Hanya kedahuluan. Dia duluan terbunuh. Coba seandainya dia diberi kesempatan membunuh duluan, dia akan jadi pembunuh. Akhirnya Nabi hukumi yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Sebab apa? Niatnya sama. Ingin mewujudkan pembunuhan itu. Dan sudah disertai dengan tindakan. Ada hadis lain yang membunuh dan dibunuh masuk surga. Ini hadis Nabi, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Dua orang saling membunuh tapi keduanya masuk surga. Yang pertama dibunuh di jalan Allah, niat di jalan Allah, masuk surga sebab syahid. Terus yang membunuh masuk surga juga sebab apa? Dia tobat, masuk ke dalam Islam, kemudian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia terbunuh dengan niat itu, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Yang membunuh dan dibunuh masuk surga. Ada juga yang dibunuh masuk neraka. Yang membunuh tidak apa-apa. Ini hadisnya. Hadis sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang yang minta harta kepada saya, memaksa, mau merampok, mendatangi, kasih hartamu. Gimana ya Rasulullah? Saya kasih. Kata Nabi SAW, jangan. Kalau dia memaksa, tetap jangan. Kalau dia mau membunuh saya, mau memerangi saya, kamu perangi juga. Terus kalau saya terbunuh, kamu fisabilillah, kamu syahid, kata Nabi SAW. Terus kalau dia yang terbunuh, dia masuk dalam neraka. Ini dikuatkan dalam hadis yang lainnya. Man kutila duna malihi dan seterusnya fahuwa syahid. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya sebagai hak dia, dia hanya mempertahankan dirinya tapi terbunuh, maka dia syahid. Demikian pula hartanya, kehormatannya, keluarganya, maka dia syahid. Coba lihat, hukum berbeda dalam hal bunuh membunuh. Semuanya ditentukan dengan apa? Niatnya. Lihat jamaah, niat-niat dalam keadaan apapun juga harus kita jaga. Kepada Allah, karena Allah kita sudah mengetahui puncak niat. Baik, hadis yang ke-10. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ini lafaz Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'ah. Salatnya seorang lelaki dalam jama'ah berlipat dari salatnya dia di pasarnya dan di rumahnya dengan berlipat bid'u wa ishrina darajah. Sebanyak 20 ditambah bid'ah. Bid'ah hitungan 3 sampai 9. Berarti apa? 23 sampai 29 cabang. Bertambah, berlipat seperti itu darajah. Salatnya apa? Seorang lelaki dalam jamaah. Jika dibandingkan dengan salatnya di pasar dan di rumahnya. Pasar maksudnya di tokonya, tempat jualannya. Bukan di pasar maksudnya, sebab model pasar sekarang ya. Pasar karena lengkap dengan masjidnya. Iya. Kalau saya sholat di pasar, di masjid ini berarti kalah dengan sholat di... Anda ini bisa termasuk masjid jamaah. Iya. Ini maksudkan dengan pasarnya di sini. Di toko dia, tempat jualan dia. Sholat sendiri, tidak berjamaah. Kemudian kata Nabi SAW. Nabi menjelaskan kenapa sampai berlipat-lipat ini. Hal itu karena salah seorang dari mereka ketika dia berwudu, mulai dari wudu hitungannya. Ketika dia berwudu, fa ahsanal wudu, maka dia memperindah wudunya. Wudu kan bisa satu, bisa dua kali, bisa tiga kali, Kecuali membasuh hanya satu kah? Hanya satu kali. Dua kali lebih indah daripada satu kah? Satu kali. Tiga kali lebih indah daripada dua kali. Iya. Itu uraian keindahannya. Uraian keindahannya juga bisa dilihat dari apa? Dari niatnya. Iya. Berwudu, ayo. Tiga tadi, bagaimana berwudu yang indah? Dengan tiga tadi. Dia maksudkan berwudu. Dia terdengar azan. Memang dia ingin, dia pergi ke tempat wudu karena ingin berwudu. Ada niat sudah? Niat yang pertama, niat ibadah. Yang kedua, sekarang yang ketiga dulu. Yang ketiga, dia melaksanakan wudu ini semata-mata karena ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia dapat ilmu bahwa orang sholat harus dengan wudu. Saya harus berwudu. Di atas ilmu ini, tidak benar sholat saya kalau tidak ada wudunya. Dia pun berwudu. Dia semata berwudu karena ingin melaksanakan ilmu itu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niat dalam makna yang ketiga. Sekarang yang kedua, dia berwudu untuk apa? Karena apa? Bagaimana niat wudu di sini? Niat wudu dia karena ingin sholat hanya kepada Allah. Dia niat wudu karena ingin mengharapkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau uraian-uraiannya, dia menginginkan dengan basuhan tangannya, iya, melalui tetesan-tetesan air itu dosanya mengalir, iya. Mukanya dosanya mengalir melalui akhir air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Itu niat, uraian-uraian niat. Yang semuanya dia inginkan dengannya apa? Tersucikan dosanya dengan itu. Bersih dia dengan itu. Kemudian apa? Ada lagi niat lebih hebat dari itu apa? Dia inginkan bersih kan? Dia ingin bersih itu karena apa? Ini kan niat lagi. Niat di atas niat. Antum pahami maksud saya? Dia berwudu ingin apa? Mensucikan diri. Itu kan niat. Terhapus dosanya, iya. Sekarang niat ini. Dia inginkan dengan wudu itu supaya bersih dia, suci dia, selamat dari dosa. Dosanya habis melalui tetesan air yang dia gunakan wudu. Ini dia inginkan untuk apa? Dia inginkan dalam rangka mendapatkan ridha Allah, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak nih, puncak niat. Jelas ya? Jadi keikhlasan itu berjenjang-jenjang. Iya, yang jelas puncak keikhlasan itu dia. Sama dalam menuntut ilmu, ikhwan. Iya. Ayo, coba praktikkan menuntut ilmu ini. Yang pertama apa? Antum datang ke sini apa? Memaksudkan ilmu. Antum datang ke sini memaksudkan ilmu. Bukan masjid yang antum maksudkan. Bukan melihat yang antum maksudkan ilmu. Ilmu yang antum maksudkan. Iya. Terus, kenapa? Sekarang yang ketiga. Kenapa menuntut ilmu? Iya. Ini ilmu. Dikembalikan kepada ilmu antum masing-masing. Iya. Yang jelas secara global kita punya ilmu. Bodoh saya, bahaya saya kalau saya bodoh. Saya perlu belajar. Atau antum punya ayat, punya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Itu melandasi antum. Jelas? Berarti sudah ada niat dalam makna yang ketiga. Sekarang yang ketiga, ikhlas dalam menuntut ilmu. Gimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Ikhlas dalam menuntut ilmu sangat ditentukan oleh ilmu kita. Misalnya apa? Kita punya hadis, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh semua jalan dengan maksud menuntut ilmu, maka apa? Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Oh, ini niatnya dia. Saya tuntut ilmu ini, mau pelajari, maksudkan ilmu ini, kuasai ilmu ini. Saya ingin dengannya Allah mudahkan jalan saya ke surga. Ini niat ikhlas? Iya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi kan? Itu tadi, puncak itu. Kenapa dia mau masuk surga? Kenapa ingin kemudahan? Dia ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Puncak niat tertinggi di situ. Imam Ahmad mengatakan keikhlasan dalam menuntut ilmu itu ketika apa? Ketika seseorang memaksudkan dalam menuntut ilmu mengangkat kebodohannya dan kebodohan orang lain. Ini niat dalam menuntut ilmu. Saya mempelajari ilmu supaya bodohnya saya hilang. Dan supaya saya bisa menghilangkan bodohnya orang lain. Jadi pada saat menuntut ilmu, dia sudah bertekad untuk menjadi da'i. Dia sudah bertekad untuk menjadi da'i. Ini niat. Keikhlasan dalam menuntut ilmu. Sebab apa? Himmahnya, tekadnya sangat tinggi. Dia menuntut ilmu bukan hanya untuk dirinya. tapi untuk orang lain juga. Dia sudah mampu wujudkan pada saat menuntut ilmu. Ini menunjukkan kehebatan dalam niat. Dan semua itu dimaksudkan apa? Dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Demikian tadi berwudu. Sama. Jika seseorang berwudu kemudian memperindah wudunya, itu di antaranya tadi, makna memperindah wudu, kemudian dia mendatangi masjid. La yuridu illa sholata. Perhatikan. Dia tidak menginginkan kecuali hanya sholat. Ini niat. Niat dalam makna yang keberapa ini? Hah? Pertama. Ketiga juga masuk. Iya. Yeah. Ketiga juga masuk. Dia tidak menginginkan kecuali hanya sholat. Dipertegas lagi oleh kalimat selanjutnya. La yanhazuhu illa sholat. Tidak ada yang mengeluarkan dia kecuali sholat. Maka apa akibatnya? Tak ada satupun langkah kecuali terangkat satu derajat dengan langkah itu, terangkat derajatnya satu derajat dan dihapus dosanya dengan satu langkah itu. Hatta yadkhul al-masjid, sampai dia masuk masjid. Coba lihat keutamaannya. Satu langkah dapat dua keutamaan. Terangkat satu derajat dan terhapus satu dosa. Kapan ini? Kapan ini bisa diperoleh? Niatnya mulai dari wudu, mantap. Keluarnya ke masjid semata untuk sholat. Ya, langkahnya terhitung. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke masjid, dia ingin mandi. Dia datang ke masjid karena ingin mandi. Atau ingin menjumpai pengurus masjid. Ada urusan. Jumpai pengurus masjid. Hanya kegiatan mandi lengkap dengan mencucinya. Kemudian azan. Iya. Atau dia datang ke pengurus masjid panjang pembahasannya. Kemudian azan. Selanjutnya dia sholat. Ini dia tidak dapatkan pahala langkah. Iya. Langkah ke masjid. Sebab apa? Dia ke masjid karena niatnya bukan untuk sholat kan? Bukan untuk sholat. Dia ini ke masjid untuk ke kamar mandi. Iya, untuk mandi. Hanya ketika sampai di situ dia ingin sholat. Ah, baru di situ terhitung. Sholat niatnya baru muncul. Jelas ini? Baik. Mungkin ada yang tanya, terus saya Ustaz datang ini ke masjid mau sholat. Terus ada ta'lim juga. Mau baca. Wih, ketika niat ini sudah, ini menyatu sudah. Ini lebih luar biasa lagi. Ini lebih hebat lagi keutamaannya. Sebab berlipat-lipat sudah keutamaan. Jelas ya? Baik. Lihat. Hatta yaduh. Sampai dia masuk masjid. Ini ilmu penting. Sebab sebagian ikhwah. Dari rumah dia mau datang ke masjid. Tapi sehingga di luar duduk-duduk. Ya orang masih sholat sunnah. Saya sudah di rumah. Dia duduk di luar sampai menunggu qomat. Dia tidak dapatkan keutamaan. Sebab begini apa? Sampai masuk masjid. Lagi pula, lihat lanjutannya, dia tidak dapatkan keutamaan selanjutnya. Jika dia sudah masuk masjid, kana fis shalah, dia berada dalam sholat, selama sholat, yang menghalangi dia. Dan malaikat terus menerus berselawat kepada seseorang dari kalian, selama dia berada di tempat duduknya. Apa selawatnya malaikat? Doa. Allahumma arhamhu. Allahumma ghfirlah. Allahumma tub alaih. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah beri taubat kepadanya. Selama dia tidak mengganggu. Dan selama dia tidak berhadat. Ini ketika dia sudah masuk. Jadi keutamaan. Berada dalam masjid. Dan mendapatkan pahala sholat. Walaupun dia sementara duduk. Dia masuk. Orang masih menanti azan. Dia duduk menanti. Sementara dia teranggap orang yang sholat. Sebab niatnya. Tapi syaratnya masuk masjid. Kalau di luar, dia tidak dapatkan itu. Syarat Nabi persyaratkan. Masuk masjid. Jelas ini? Dan dia mendapatkan keutamaan lain lagi. Yaitu apa? Mendapatkan salawat para malaikat. Doa. Ini di antara makna salawat adalah doa. Doa dirahmati. Diampuni. Diberi taubat. Tiga perkara yang sangat luar biasa. Tapi ini ada tambahan syaratnya. Selama dia tidak mengganggu orang. Yang kedua, dia belum berhadat. Jelas ini? Taib al-ikhwa rahimakumullah. Di sini terdapat ilmu yang sangat penting. Karena ini berhubungan dengan solat, kita langsung bahas. Tadi pembahasan ini, ikhlas tadi dengan tiga tadi ya? Iya. Antum sekarang Jumat sore doa mustajabah kan? Iya, doa mustajabah. Iya. Antum bisa tidak dalam bentuk ya Allah, tapi tetap bisa berdoa. Antum berada dalam majelis ilmu, antum maksudkan apa majelis ilmu itu? Itu doa kan? Iya, itu doa. Selama antum berniat dengan itu, antum berdoa terus. Ini kehebatan pembahasan niat. Antum membaca Al-Quran. Ini teranggap doa ketika apa? Antum maksudkan apa itu? Antum inginkan apa itu dengan membaca Al-Quran? So, sebagian kita memahami, nanti mendapatkan keutamaan doa itu kalau langsung dalam bentuk doa. Ingat, doa ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Itu doa ibadah tadi. Dan memahami doa ibadah itu melalui pembahasan niat. Baik. Sekarang ada tiga hal. Niat yang pertama, pembedaan ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Lawannya apa? Adat kebiasaan. Niat yang ketiga, membedakan ibadah kita dengan ibadahnya orang yang bodoh, taklid, ahli bid'ah. Baik, niat yang ketiga, yang kedua sekarang, yaitu apa? Niat dalam makna ikhlas. Baik, maghrib jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam? 5:30? Jawab 5. Baik. Niat dalam makna yang kedua, ikhlas. Niat dalam makna ikhlas. Iya, apa lawannya? Ini yang saya jelaskan singkat. Niat yang ikhlas itu apa? Kepada Allah, karena Allah. Hanya mengharapkan akhirat, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Ini singkatnya, niat ikhlas itu. Kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Hanya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Cinta kepada Allah bukan karena lainnya. Harapan kepada Allah bukan karena lainnya. Takut kepada Allah bukan karena lainnya. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah yang Allah janjikan di negeri akhirat bukan karena dunia. Dari sini secara global, ini kesimpulan global kandungan kitab tauhid. Bahwa lawan keikhlasan yang tidak ikhlas adalah satu yang syirik. Dalam arti yang menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah. Tidak ikhlas dia. Sebab apa? Ibadahnya kepada selain Allah. Ikhlas tadi apa? Ibadah itu diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya ini makna ikhlas. Disitulah syirik. Sembelih untuk selain Allah. Berdiri untuk membesarkan selain Allah. Ruku untuk membesarkan selain Allah. Ini ibadah kepada selain Allah. Kesyirikan besar. Itu jadi ikhlas. Gila sih? Baik, yang kedua, orang yang tidak ikhlas, yang riya. Ada orang, dia sholat kepada Allah, tapi dia mengharapkan pujian orang. Ini riya. Jelas ini ya? Baik. Yang ketiga, dia ibadahnya kepada Allah. Dan tidak mengharapkan pujian orang. Tetapi dia tetap rusak keikhlasannya. Sebab dia harapkan dengan ibadahnya dunia. Ada orang sholat malam. Sholat malam kepada Allah. Berdiri rukuk sujudnya kepada Allah. Dan dia tidak mengharapkan pujian manusia. Pujian Allah. Hanya dia sholat malam. Supaya. Berhasil jadi PNS misalnya. Malam ini, malam penentuan ini. Ini maksud dia. Ini keinginan dia. Bukan akhirat. Maka ini juga merusak keikhlasan. Jelas? Yang terakhir ini, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana yuridu dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Siapapun kata Allah yang menginginkan dunia beserta perhiasannya dengan amalannya, maka apa kata Allah? Kami akan penuhkan amalannya di dunia. Bahkan dalam ayat yang lainnya dibatasi, Allah hanya memberi kepada mereka yang Allah kehendaki. Hanya dalam ayat ini kami penuhkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Dikasih sesuai dengan niatnya. Tetapi lihat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali hanya api neraka. Padahal amalan Allah katakan nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami beri secara penuh di dunia amalan-amalan mereka, Allah akui sebagai amalan. Tapi ternyata di akhirat tidak ada yang didapatkan kecuali hanya api neraka. Cukup tidak? Iya. Wa habita ma sana'u fiha. Yang kedua, terhapus semua amalannya di dunia. Dan yang ketiga, wa batilu ma kana ya'malun. Apa yang mereka amalkan seluruhnya sebelumnya hanyalah merupakan kebatilan. Coba lihat. Ini apa ini? Niatnya untuk dunia. Kalau riya yura'unan nas, ini sifatnya orang munafikin. Ini menggugurkan amalan. Kalau yang pertama syirik, mencakup segala dalam pembahasan kesyirikan. Bisa antum ini tiga global ini. Jadi merusak keikhlasan apa? Ketika ibadah itu kepada selain Allah. Di sini syirik-syirik akbar di sini. Iya. Rukuk sujud kepada selain Allah, sembelihan kepada selain Allah, nazar kepada selain Allah, isti'anah kepada selain Allah, iya, istighatsah kepada selain Allah. Dan ibadah-ibadah lainnya. Tawakkal kepada selain Allah. Raghbah-raghbah khusyuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang pertama. Yang merusak keikhlasan yang kedua. Karena ingin dipuji. Yang merusak keikhlasan yang ketiga. Karena mengharapkan ke dunia. Jelas? Yang pertama. Itu uraiannya dalam kitab Tauhid. Dalam. Ukuran yang pertama ya, kapan ada ibadah dipalingkan kepada selain Allah, jenis-jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka orangnya musyrik, kafir, keluar dari agama. Tidak termasuk sebagai orang-orang mukhlis. Ini yang pertama. Sembelihan jenis ibadah, diperuntukkan untuk penghuni kubur, untuk penghuni gunung Merapi, syirik, musyrik, kafir, keluar dari agama. Dan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang ragu akan perkara itu, ragu bahwa itu adalah kesyirikan. Iya, yeah. Dia juga kena hukum karena keraguan itu. Jelas ini ya? Sebab jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, riya. Ini saya urai sedikit. Riya ada beberapa jenjang. Satu, riya penuh, ghalidah. Ini hukumnya sama dengan syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama. Riya yang syirik asghar adalah riya yang ringan. Kalau riya yang penuh, yang berat, seperti riya orang-orang munafikin, itu mengeluarkan pelakunya dari agama. Jelas ini? Ini adalah orang yang dihampir di semua ibadahnya hanya mengharapkan pujian manusia. Keadaan orang munafikin. Yang kedua. Iya. Perhatikan yang kedua. Orang beramal sholat misalnya, dia sholat asal niatnya memang karena ingin dipuji. Paham? Dia ingin dipuji. Bukan pujian Allah. Maka apa hukum sholat ini? Hukum sholat ini batal. Sebab asal niatnya riya. Dia sholat karena ingin dipuji. Perhatikan kata asal niat. Hukum yang ketiga, riya. Ada orang yang sholat asal niatnya bukan riya. Atau yang ketiga ya, dia sholat niatnya, asal niatnya karena Allah, mengharapkan pujian Allah, tapi sekaligus ada pujian manusia. Dia asal niat. Dalam asal niat, awal ibadahnya, dua-dua ini muncul. Apa hukumnya? Hukum ibadahnya sama dengan hukum yang kedua dan pertama. Ibadahnya batil, tidak teranggap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang ketiga, yang keempat, ada orang yang sholat, awal sholatnya karena Allah, pujian manusia. Setelah rakaat pertama dan kedua ikhlas karena mengharapkan pujian manusia, di rakaat yang keempat dia sholat instansinya misalnya. Iya, dia lagi perlu sama bosnya. Iya, bosnya suka kalau orang sholat. Iya, jadi rakaat keempat, ketiga sudah. Bosnya masuk, masbuk bosnya. Rakaat pertama, rakaat kedua tidak ada gangguan. Begitu bosnya masuk di sampingnya, berubah. Dia ingin mendapatkan pujian. Iya, bagaimana hukumnya, sholatnya? Ada riya di rakaat ketiga. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya, pertama, kalau dia lawan sampai akhir sholat, iya, dia akhirnya berhasil, bukan karena ingin dipuji, maka masya Allah mendapatkan pahala sholat dan pahala mujahadah. Jelas ini? Jelas ya? Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil lawan di rakaat yang ketiga, di pertengahan ibadahnya dia tidak berhasil lawan, dia ikut karena ingin dipuji, maka bagaimana hukum sholatnya? Hukumnya terbagi dua, disisikan dengan jenis ibadahnya. Kalau ibadah yang pertama sampai ibadah yang terakhir ini bersambung seperti sholat ini, rakaat pertama sampai rakaat keempat, misalnya sholat isya, sholat duhur, bersambung kan? Iya. Kalau ini, maka apa? Hukum sholatnya tetap sah. Dia dapat pahala sesuai dengan kadar asal niatnya. Dan dia dapat dosa sesuai dengan kadar campuran riya ini. Ini yang kuat. Beda dengan yang pertama ya. Kedua, ketiga ya. Sebab apa? Riya mencampuri dia asal niat. Sementara ini apa? Asal niatnya kepada Allah hanya kemudian datang. Jelas? Kalau ibadahnya, ibadah yang terpisah. Misalnya apa? Dia sebagai donatur masjid. Bulan pertama, bulan kedua, bulan pertama ikhlas, bulan kedua ikhlas, bulan ketiga ikhlas, bulan keempat, ingin dipuji. Makanya apa? Pahala sebagai donatur masjid terputus, tidak diterima bulan keempat. Sementara yang pertama, kedua, ketiga, ini tetap. Bunyi hukumnya ya? Ini untuk ibadah yang terpisah. Jelas? Baik, yang terakhir tentang riya. Kalau dia sudah beramal dengan amalan yang baik, kemudian amalannya dipuji oleh manusia, dan dia pujian itu sampai kepada dia dan dia senang, bagaimana hukum senangnya dia? Itu riya? Ini bukan riya. Inilah yang Nabi SAW katakan, tilka ajilun bushral mu'min. Ini adalah kesegeraan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jelas? Itu kabar gembira. Sebab dia tidak inginkan itu. Tapi orang memuji kebaikannya. Kaum muslimin memuji. Dan dia wajar kalau berbahagia dengan pujian itu. Itu kabar gembira untuk dia. Tapi masalahnya adalah amalan yang selanjutnya. Dia sudah terlanjur tahu. Dan dia tahu ada orang yang memuji dia. Dan amalan dia memberi efek seperti ini. Hukum selanjutnya apa? Dilihat. Kalau dia menjadi asal niat. Iya. Menjadi asal niat. Maka rusak amalannya. Makanya jamaah, peningkatan ikhlas itu lebih berat. Mau lebih ikhlas itu lebih berat. Jelas? Selesai. Sekarang yang terakhir. Menginginkan dunia karena beramal karena menginginkan dunia. Hukum yang pertama, kafir keluar dari agama sebagaimana dalam ayat. Iya, ini keadaannya orang munafikin. Semua keadaannya, hidupnya, dakwanya untuk dunia. Iya. Hukum yang kedua, dia beribadah memang asal niatnya untuk dunia semata. Maka ini sama. Ibadahnya batal. Tidak ada, bukan pujian kepada Allah. Dunia semata. Tidak ada untuk akhirat. Maka ibadahnya batal. Hukum yang ketiga, dia ibadahnya karena Allah, tapi ingin juga dunia. Seperti dia haji, mengharapkan ridha Allah, wajah Allah, mengharapkan akhirat, tapi ingin dagang juga. Ingin pahala dagang. Apa keutamaan dagang? Ini kan sama ya? Iya. Bagaimana hukumnya ini? Atau berjihad? Berceramah. Berceramah biasa ada amplopnya. Iya. Ia harapkan pahala akhirat. Tapi ada juga keinginannya ke situ. Gimana hukumnya ini? Ini hukumnya tidak sama dengan riya. Walaupun ada dalam asal. Kalau riya ada dalam asal, langsung gugur. Kalau ini, tidak gugur dia. Selama perkara dunia itu dibenarkan dalam syariat. Jelas ini? hanya mengurangi pahala, pahala hajinya, pahala ceramahnya berkurang. Tapi kalau riya yang menjadi asal, gugur. Jelas ini? Ini bedakan hukumnya. Hukum selanjutnya sama. Jelas? Baik. Ini beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan niat dan keikhlasan. Alikhwah rahimakumullah. Semoga hal ini bisa memberi manfaat kepada kita. Tinggal dua hadis sebenarnya. Tapi apa yang telah kita sebutkan ini, ya, saya rasa bisa menjadi, ya, jadikanlah sebagai pintu awal pembuka. Ini pendalaman masih terlalu dangkal, ikhwah. Tetapi antum bisa jadikan sebagai pintu pembuka untuk lebih memantapkan, ya, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam hamba-hambanya al-mukhlasin yang diberi keikhlasan, hidup dan mati di atas keikhlasan dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan ini. Allahumma rizqna al-ikhlas waj'alna minal mukhlasin wa amitna ala dhalik innaka antas samiul alim wa jawadun karim. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.